Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan kajian kita di kesempatan pagi hari ini dengan buku pengganti dari fikih ta'amul baina zaujain, yaitu Mu'idatun Nisa karya Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr. Kita mulai dari muqaddimah. Alhamdulillahilladzi manna alaina bilquran wa hadana liliman. Segala puji milik Allah zat yang telah memberikan anugerah dan nikmat kepada kita dengan Al-Quran, memberikan hidayah kepada kita kepada iman, dan melapangkan dada kita untuk menerima Islam, dan menjadikan kita bagian dari umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang merupakan khairul anam, yang beliau adalah sebaik-baik manusia. Dan aku bersaksi alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul alam, dan Allah adalah sang raja dan zat yang maha mengetahui. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya dan pilihannya dan kekasihnya, khairul anam, sebaik-baik manusia. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Semoga Allah memberikan sanjungan dan keselamatan untuknya, keluarganya, sahabatnya, yang mereka adalah manusia-manusia mulia. Amma ba'du fa hadhihi risalatun, maka buku ini adalah satu risalah buku yang memuat sejumlah nasihat dan arahan yang khusus ditujukan untuk al-mar'atul muslimata, perempuan, wanita muslimah. Asal-muasal banyak dari nasihat-nasihat ini adalah khutbah, adalah materi khutbah, khutbah Jumat yang aku sampaikan di berbagai macam waktu yang berbeda-beda. Lalu sebagian ba'dul afadil, sebagian orang-orang yang istimewa, asara memberikan saran, hendaknya nasihat-nasihat tersebut dicetak dalam keadaan sudah terkumpulkan dengan harapan agar Allah memberikan manfaat dengan nasihat-nasihat tersebut. Dan adalah di antara petunjuk Nabi kita Al-Karim sallallahu alaihi wasallam memberikan waktu khusus untuk perempuan untuk memberikan nasihat wa tadzkir dan mengingatkan sebagaimana hadisnya ada dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat untuk melaksanakan salat Id, fasalla, kemudian beliau salat Id, summa khotbah, kemudian menyampaikan khutbah di depan laki-laki, kemudian mendatangi jamaah perempuan, kemudian memberikan nasihat kepada mereka dan mengingatkan mereka dan memerintahkan mereka untuk bersedekah. Tentang hadis ini Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan dalam hadis ini terdapat sejumlah pelajaran, di antaranya istihbabu wa'dhin nisa, dianjurkannya memberikan nasihat dan pelajaran khusus untuk perempuan dan mengajari mereka hukum-hukum tentang hukum-hukum Islam dan mengingatkan pada mereka ma yajibu alaihinna, tentang kewajiban-kewajiban wanita. Dan aku namai wasiat dan nasihat-nasihat ini dengan Mu'idatun Nisa, nasihat untuk perempuan. Wallahul marju, dan Allah tempat berharap, semata Allah tempat berharap agar Allah memberikan taufik kepada wanita kaum muslimin dan anak perempuan kaum muslimin, agar Allah memberikan taufik kepada segala kebaikan, wasolahin dan kebaikan, kemuliaan dan ketinggian. Dan semoga Allah menjauhkan mereka dari mudillatil fitan, dari fitnah yang menyesatkan, baik yang nampak ataupun tersembunyi. Innahu sami'un mujib, sehingga dia adalah zat yang mendengar lagi mengabulkan doa. Dan tidaklah taufiqi, aku mendapatkan taufik kecuali dengan Allah Ta'ala. Alaihi tawakal, hanya kepadanya aku bertawakal. Wa ilaihi unib, dan hanya kepadanya aku kembali. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu salam ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Kemudian pelajaran yang pertama dari Mu'idatun Nisa, usulun azimatun, sejumlah kaidah penting yang wajib dimengerti dan tertanam dalam jiwa wanita-wanita muslimah. Ya ayatuhal muwaffaqah, wahai wanita yang mendapatkan taufik, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada anda kehidupan yang menyenangkan, penuh dengan ilmu dan iman. Dan semoga Allah menjadikan waktu-waktu Anda adalah waktu yang menyenangkan dengan ketaatan dan berbuat baik. Dan menyenangkan badan Anda, membaikkan badan Anda bisitri wal ihtisyam, dengan tertutup, dengan menutup aurat wal ihtisam dan rasa malu. Hadhihi wasiatun, ini adalah wasiat yang kuberikan kepadamu dengan berharap kepada Allah agar Allah memberikan manfaat kepadamu biha dengannya. La siyama lebih-lebih annaki fi maudhi'in, Anda dalam posisi anta fihi qudwatun fil khair, yang Anda adalah teladan dalam posisi tersebut, teladan dalam kebaikan, teladan dalam istiqomah, dan teladan dalam taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Alaika, maka wajib bagi Anda wahai wanita muslimah untuk menyadari ayatuhal fadilah, wahai wanita yang istimewa, bahasanya nikmat yang Allah berikan kepada Anda dengan sebab Islam, dengan sebab agama ini adalah nikmat yang besar, dan anugerah Allah kepada Anda dengan mendapatkan hidayah kepada Islam adalah anugerah yang besar. Karena Islam adalah agama yang Allah ridai untuk hamba-hambanya dan Allah sempurnakan untuk hamba-hambanya, dan Allah tidaklah menerima, Allah Jalla wa'ala tidaklah menerima dari hamba-hambanya agama selain Islam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna dina indallahil Islam, agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Ya, sejak Nabi pertama sampai Nabi terakhir, Allah hanya terima agama Islam. Dan Allah katakan, wa may yabtaghi ghairal Islami dina, terjemah bebasnya, siapa yang memeluk agama selain Islam, falyuqbalu minhu, maka tidak akan diterima, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi karena menjadi penghuni neraka yang abadi. Dan Allah Ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan agama kalian, kulengkapkan untuk kalian nikmat-nikmatku, dan aku rela Islam sebagai agama kalian. Waraditu lakumul Islam madina, ini adalah kalimat berita namun maknanya perintah. Ini adalah kalimat berita namun maknanya adalah perintah. Artinya, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang ridha dan puas dengan Islam, sehingga tidak membutuhkan sekte-sekte yang lain, isme-isme yang lain. Tidak membutuhkan, tidak merasa memerlukan pemikiran-pemikiran manusia, meditasi-meditasi dan sebagainya untuk mencari kebahagiaan, karena merasa puas dan cukup dengan Islam. Naam, betul, innau ad-din, sesungguhnya Islam adalah agama yang dengannya Allah memperbaiki keyakinan dan moral, dengannya Allah memperbaiki kehidupan dunia dan akhirat. Wa zayyana bihi, dan dengan agama ini Allah memperindah penampilan fisik seseorang dan batinnya. Dan Allah akan selamatkan dengan sebab Islam siapa saja yang memeluk Islam dan berpegang teguh dengan Islam. Allah akan selamatkan min baratsinil batil, dari cakar kebatilan. Ya, kalau seandainya kebatilan itu bagaikan binatang buas yang punya cakar, maka Allah selamatkan dari cakar kebatilan. Wa mahawiradilah, dan jurang kehinaan. Wa munzalaqat, dan tempat tergelincir, tempat licin menuju penyimpangan dan kesesatan. Sehingga Islam adalah agama yang agung, yang penuh dengan keberkahan, yang membuahkan berbagai macam kebaikan, keberkahan, dan berbagai macam buah yang manfaat. Yang berbagai macam buah dan manfaatnya ini kembali kepada orang yang berpegang teguh dengannya, memberikan manfaat untuknya di dunia dan di akhirat. Maka fi hadzal maqam, dalam kesempatan ini tidak boleh tidak, ayatuhal ukhtul fadilah, wahai saudaraku wanita yang istimewa, minta dzakurin, untuk saling untuk mengingatkan dan istihdar mengingatkan sejumlah usulul azimah, kaedah-kaedah penting yang akan membantu orang yang merenungkan kaedah-kaedah tersebut untuk menetapi, untuk komitmen dengan petunjuk agama dan arahan yang penting yang diberikan oleh agama, dan menyikapinya bil qabul, dengan dan arahan-arahan tersebut disikapi dengan menerimanya dengan penuh lapang dada dan ridho. Yang kaidah-kaidah ini akan menerangi wanita muslimah, menerangi jalannya dan menuntun langkah-langkahnya dengan izin Allah Tabaraka wa Taala, akan meluruskan masyarakat jalannya. In wufikti lil ilmi biha, jika engkau mendapatkan taufik untuk mengilminya dan mengambilnya. Wala'ali, dan boleh jadi akan aku ingatkan sejumlah ala ahami hadil usul, kaedah-kaedah ini yang paling penting dan yang paling agung. Kaedah-kaedah supaya orang itu menjadi orang yang semangat dalam mengamalkan ajaran Islam. Ya, rajia dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa Taala akan memberi manfaat dengannya. Maka beliau akan sampaikan sejumlah poin-poin, yang poin-poin ini jika meresap ke dalam hati menyebabkan orang akan semangat dalam berislam dan semangat dalam mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Maka yang pertama, ndaklah engkau sadari, ndaklah engkau ketahui dengan seyakin-yakinnya bahwasanya sebaik-baik hukum dan hukum yang paling lurus dan paling sempurna dan yang paling indah adalah hukum yang ditetapkan oleh Rabbil Alamin, Rabb semesta alam, pencipta seluruh makhluk, Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Dan tidak ada yang hukumnya yang lebih baik daripada Allah bagi orang-orang yang yakin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah sebaik-baik hakim? Wa wa khairul hakimin, di surat Al-A'raf Allah katakan, dan dia Allah adalah sebaik-baik hakim. Maka jika anda wahai muslimah yakin dengan hal ini, maka anda tidak akan bimbang untuk menerima segala hukum yang sampai kepada seorang muslimah, mimma hakama wa amara, dari hukum-hukum yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah Jalla wa Ala. Dan tentu keyakinan ini tidak hanya dibutuhkan oleh muslimah, ya, untuk muslim pun membutuhkan hal ini. Agar dia adalah seorang yang menjadi semangat dalam berislam, maka yang pertama adalah yakin bahasanya Islam adalah sebaik-baik aturan. Dalam Islam terdapat sebaik-baik aturan. Dan tidak akan ditemukan satu aturan yang lebih baik daripada aturan Islam. Dan poin yang kedua, hendaklah engkau pahami bahasanya kebahagiaan dan kemuliaan itu terkait dengan, betul-betul terkait dengan agama, dengan ketaatan li rabbil alamin, kepada Allah Rabb semesta alam, komitmen dengan hukum-hukum Allah dan syariat Allah. Sesungguhnya bagian dan bagianmu dari kebahagiaan itu berbanding lurus dengan seberapa besar ketaatanmu dan komitmenmu dengan aturan-aturan Allah. Nih, maka kaidah yang kedua mengatakan bahasanya kebahagiaan itu adalah turunan dari ketaatan. Karena kebahagiaan itu di tangan Allah Subhanahu wa Taala, dan Allah tidaklah memberikan kebahagiaan kecuali kepada orang yang taat kepadanya. Menjauhi hukum Allah, meninggalkan hukum Allah itu adalah kesengsaraan dan bukan kebahagiaan. Dan Allah Ta'ala berfirman, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang terlarang, nukafir ankum, maka akan kami hapus dari kalian kejelekan-kejelekan kalian, wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan akan kami masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia. Dan Allah Ta'ala berfirman, sungguh beruntunglah orang yang membersihkan jiwa, dan merugilah orang yang mengotori jiwanya. Dan ayat-ayat yang semakna tentang hal ini sangatlah banyak. Maka seorang muslim haruslah yakin dia akan jadi manusia yang bahagia manakala taat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Maksudnya maksiat dan kedurhakaan kepada Allah itu tidak akan mengantarkan ke dalam kebahagiaan. Boleh jadi menyebabkan orang bisa ketawa-ketawa, namun tidak bisa menyebabkan orangnya berada dalam bahagia. Kemudian yang ketiga, alaika tanabuh, hendaklah engkau perhatian, semoga Allah memberikan taufik kepadamu, bahasanya muslimah dalam kehidupan ini, dalam hidupnya itu memiliki musuh yang sangat banyak. Yang musuh-musuh wanita muslimah itu berupaya lil ihatah, untuk menyerang dan merusak kemuliaannya, untuk khalkhalah, untuk merusak jalan kemuliaannya, jalan keberuntungannya dan jalan bahagianya, dan untuk menjerumuskannya dalam kubangan kehinaan dan kerusakan. Yang mereka yuqaddimuna, mereka mengeluarkan untuk mewujudkan misi tersebut, mereka rap mengorbankan semua yang mereka bisa korbankan. Dan musuh muslimah yang paling pokok, yang muqaddimah, yang paling terdepan adalah syaitan. Yang setan ini tentu adalah musuh Allah dan musuh agama dan musuh hamba-hamba Allah yang beriman. Sebagaimana firman Allah di surat Fatir, inna syaitana lakum aduun, sehingga setan, sehingga iblis itu adalah musuh kalian, maka sikapilah dia sebagaimana layaknya menyikapi musuh. Jangan malah dijadikan kekasih. Inna mayadu'i hizbahu, karena dia hanyalah mengajak kelompoknya, liyakunu min ashabis sa'ir, untuk menjadi penghuni neraka. Oleh karena itu maka kita berkewajiban al-hadar kulal hadari, waspada dengan betul-betul waspada dari segala musuh-musuh tersebut, yang tujuan dari musuh ini dan cita-cita terbesar para musuh ini adalah melepaskan dari wanita muslimah akhlaknya. Melepas akhlak wanita muslimah dan adab yang diajarkan oleh Islam. Dan menghilangkan dari wanita muslimah sebab-sebab mulia dan keberuntungannya di dunia dan di akhirat. Dan ini satu hal yang juga wajib disadari oleh setiap orang, setiap muslim, ada musuh yang ingin merusak kita, setan, kemudian orang kafir, konspirasi orang kafir, meskipun ya tidak harus kemudian apa-apa konspirasi. Namun ada kemudian makar-makar mereka, rencana-rencana mereka untuk melakukan, untuk merusak kaum muslimin. Kemudian poin yang keempat, alaika ayatuhal muwaffaqah, wahai wanita yang mendapatkan taufik, hendaklah engkau beriman dengan iman yang kokoh, bahasanya taufik, kemudian kesolehan, istiqomah, terwujudnya kebaikan dan keberkahan dan kemuliaan, itu semua di tangan Allah Jalla wa'ala. Maka dialah Allah adalah zat yang di tangannya lah azimatul umuri, tali kekang segala urusan, dan kunci-kunci langit dan bumi. Maka siapa yang Allah muliakan, dialah orang yang mulia. Dan siapa yang Allah hinakan, maka dia adalah al-muhan, orang yang hina. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Hajj, wa may yuhinillahu, dan siapa yang Allah hinakan, maka tidak ada satupun orang yang bisa menjadikannya orang yang mulia. Innallaha yaf'alu ma yasha', sehingga Allah melakukan apa saja yang dia kehendaki. Oleh karena itu, maka menjadi kewajiban Anda dalam kesempatan dalam hal ini untuk menguatkan hubungan Anda dengan Allah. Mengadulah kepada Allah dauman, selalu. Selalu mengadu. Wa'abadan, dan terus menerus. Mengadu kepada Allah, memohon kepadanya hidayah dan taufik, dan tegar di atas agama ini. Dan menyelamatkan Anda dari segala macam fitnah. Dan memperbaiki agama Anda. Dan melindungi Anda dari segala kejelekan. Dan menjauhkan Anda dari tempat-tempat yang mencurigakan dan tempat-tempat kerusakan. Dan siapa yang menghadapkan hatinya kepada Allah dengan penuh ketulusan, berdoa kepadanya dan berharap kepadanya, Allah pasti akan mewujudkan apa yang dia inginkan dan Allah akan mudahkan apa yang dia cari. Maka di antara azimi doa-doa yang penting untuk dihafal dan kemudian diamalkan, ada doa yang diatkan oleh Imam Muslim. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikalah agamaku, dan agama adalah pegangan hidupku. Orang tanpa agama maka dia tidak punya pegangan. Dan celakalah orang yang tidak punya pegangan. Wa aslih li dunyanya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, perbaikilah urusan duniaku, karena di dunialah aku hidup. Maka tidak boleh lupa. Kalau di dunia ini perlu makan, perlu minum, maka perlu cari makan dan perlu cari minum. Dan ya Allah, perbaikilah akhiratku, allati fiha ma'adi, yang akhirat adalah tempat kembaliku. Wa ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah kehidupanku, bertambahnya umurku, ya, adalah pertambahan untukku dalam, untuk men, adalah tambahan segala kebaikan untukku. Wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Dan ya Allah, jadikanlah kematian adalah waktu istirahatku dari segala kejelekan. Maka istirahatnya orang yang beriman, buka puasanya orang yang beriman adalah setelah meninggal dunia. Maka di waktu itulah dia berbuka puasa dari segala macam beban, segala macam takalib syariah, beban-beban syariah. Kemudian poin yang kelima, hendaklah perhatianmu yang paling besar ayatul muwafaqah, wahai wanita yang mendapatkan taufik dalam kehidupan ini, adalah mendapatkan beruntung binailil karamah dengan mendapatkan tahdham, beruntung binailil karamah dengan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, dan beruntung dengan berbahagia mendapatkan ridha Allah, dan berbahagia dengan apa yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya al-mukramin yang Allah muliakan, yang Allah berfirman tentang mereka, ulaika fi jannatin mukramun, mereka itu berada dalam surga-surga dimuliakan. Maka mendapatkan pemuliaan Allah Subhanahu wa taala di surga itulah al-karamah al-haqiqiyah, itulah kemuliaan yang hakiki. Dan Allah taala berfirman, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dan ayat ini senada adalah di Nabi tegaskan dalam hadis, dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah, ada orang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akramunas, siapakah manusia yang paling beriman? Qal, maka Nabi mengatakan, akramuhum atqahum, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Diriatkan oleh Al-Bukhari. Maka siapa yang ingin mencari kemuliaan dalam selain jalan ini, maka innama yarkudu, maka dia hanya berlari mengejar fatamorgana, sarabin, mengejar fatamorgana, dan dia hanya berlari fisabil untuk mendapatkan kecewa, mendapatkan rugi, dan mendapatkan binasa. Ya, maka satu hal yang sangat penting dalam hidup manusia adalah konsep bahagia. Di mana kalau tak bahagia? Maka konsep bahagia dan di mana kalau tak bahagia ini akan punya derivat yang penting berkaitan dengan berbagai macam aktivitas manusia. Dia mau kemana? Apa yang dia lakukan? Itu semua derivat dari apa itu bahagia? Apa itu bahagia? Di mana itu bahagia? Karena hakikatnya seluruh manusia itu mencari kata ini, bahagia. Maka perbuatan manusia dengan berbagai macam aneka ragamnya itu adalah turunan dari konsep bahagia yang dia anut. Maka ketika orang yang beranggapan bahasanya bahagia itu ketika berlimpah harta, wah, maka dia akan habiskan seluruh waktunya, perhatiannya untuk mewujudkan hal itu. Karena dalam pandangan dan keyakinannya itulah bahagia. Orang yang kemudian beranggapan bahasanya bahagia itu adalah tenar, ya, maka dia akan kerahkan semua daya upayanya, ya, dan semua carana yang bisa memungkinkan untuk mewujudkan hal tersebut. Karena itu adalah dia yakini sebagai letak kebahagiaan. Karena itu menata tentang apa itu konsep bahagia satu hal yang sangat penting. Di mana itu bahagia dan di mana itu kemuliaan? Seperti apa orang itu, orang yang mulia itu? Itu semua sangat penting untuk menata hal ini, sangatlah penting supaya kemudian aplikasinya, kemudian aplikasi yang benar. Kemudian yang keenam, alaika anta'lami, hendaklah engkau ketahui ayatul muwafaqah, wanita yang mendapatkan taufik, bahasanya hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan masalah perempuan, statusnya sebagaimana hukum-hukum agama yang lain. Semuanya adalah muhkamatun royatal ihkam, telah ditata dengan demikian sempurna. Butkonah, telah ditata royatal itkon dengan demikian sempurna, sehingga tidak ada kekurangan badannya dan tidak ada yang kholal, yang rusak badannya. Tidak ada kezaliman badannya dan tidak ada zalal, tidak ada yang salah badannya. Kaifalah, bagaimanakah tidak? Wayadan, hukum-hukum Islam tentang perempuan adalah hukum yang berasal dari khairul hakimin, sebaik-baik hakim yaitu Allah, yang turun dari Rabbul Alamin. Al-Hakim, dat yang bijaksana dalam mengaturnya, yang melihat hamba-hambanya, mengetahui di manakah letak kebahagiaan, keberuntungan dan kebaikan hamba di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu maka di antara min a'zamil udwan, tindakan melampaui batas yang keterlaluan dan dosa yang sangat besar dan kehinaan adalah mengomentari salah satu hukum Allah berkaitan dengan perempuan atau yang lain dengan mengatakan dalam hukum ini terdapat unsur kezaliman, terdapat hatman, terdapat unsur kezaliman, menganiaya, ijhafan. Dalam hukum Islam ini terdapat memihak kepada laki-laki, bias gender bahasa. Ini hukum yang bias gender, berpihak kepada laki-laki. Wazalal, ini adalah hukum yang salah. Maka siapa yang mengatakan ucapan semacam itu adalah salah satu darinya, maka dia bukanlah orang yang memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya. Dia tidaklah orang yang menghormati Nabi SAW dengan sebenar-benarnya. Padahal Allah Jalla wa'ala berfirman, malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa? Rojak di sini bukan artinya berharap. Kenapa kalian tidak mengagungkan, tidak merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala waqara, dengan benar-benar merasa takut. Mana malakum la tarjuna lillahi waqara, malakum la tuqaddiruna lillahi qadrahu. Kenapa kalian tidak memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Artinya kenapa kalian tidak bersikap kepada Allah dengan sikap seperti sikap orang yang memuliakannya? Wataukir maknanya ta'zim, memuliakan dan menghormati. Dan di antara bentuk memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah komitmen dengan hukum-hukumnya, mentaati perintah-perintahnya, dan meyakini bahasanya dalam aturan Allah terdapat keselamatan, kesempurnaan, dan kemuliaan. Siapa yang punya keyakinan tentang hukum Islam berbeda dengan keyakinan di atas, fama abadahu minal waqar, betapa jauhnya dia dari memuliakan hukum Allah, dari memuliakan Allah, dan betapa layaknya dia di dunia dan di akhirat untuk mendapatkan penghinaan dan hal yang memalukan. Maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah dan memuliakan hukum-hukum Allah. Dan siapa yang memuliakan syiar-syiar agama Allah, fa inna min taqwal qulub, maka itu adalah bukti kalau hatinya adalah hati orang yang bertakwa. Ini 6 kaidah, 6 poin, 6 nasihat yang siapa yang memegangnya baik laki-laki ataupun perempuan, maka dia akan menjadi orang yang bersemangat untuk bersyariat, semangat untuk mengamalkan aturan-aturan Allah. Hadhihi ba'du ta'silat muhimat, inilah sebagian landasan-landasan penting dan kaedah-kaedah agung dan landasan-landasan yang kokoh yang kita perlu untuk mengingatkannya daiman selalu supaya hati kita melembut. Wa tartadha nufusuna, dan hati kita, jandiwa kita terlatih sehingga kita bisa menerima hukum-hukum Allah seluruhnya dengan lapang dada, dengan penuh ketenangan jiwa. Wa iqbal ala ahkamihi, dengan penuh kepedulian terhadap hukum-hukum Allah Jalla fi'ula. Ya, hukum-hukum Allah adalah sebab kebahagiaan, sebab keberuntungan di dunia dan di akhirat. Thumma kemudian ayatuhal muwafaqah, wahai wanita yang mendapatkan taufik. Pada saat Islam itu, agama Islam datang dengan membawa hukum-hukum yang khusus untuk perempuan semacam hijab. Kemudian rasa malu, kemudian tinggal di rumah atau betah di rumah, mewaspadai ikhtilat dan yang lainnya yang akan disebutkan. Maka itu semua ja'abiyah Islam membawa hukum itu semua syianatan lil mar'ah, untuk melindungi perempuan, untuk menjaga perempuan, untuk menjaga kemuliaan perempuan dan kedudukan perempuan, untuk menjaganya dari kejelekan dan kerusakan. Dan supaya dengan kaedah-kaedah ini wanita itu mendapatkan diberi pakaian dengan pakaian at-tuhri, kesucian, wal-afaf dan kehormatan. Maka dalam timbangan Islam, wanita itu adalah permata yang berharga dan mutiara yang mulia. Harus dijaga dari segala gangguan, dilindungi dari segala kejelekan. Maka betapa agungnya hukum-hukum agama kita, dan betapa agungnya kedudukan hukum-hukum tersebut, dan betapa besarnya keberkahannya, dan betapa bagus awa idaha dampaknya bagi siapa saja yang Allah berikan taufik untuk komitmen dengannya. Adapun orang yang melepaskan dirinya dari kaedah-kaedah agama dan arahan agama yang penuh dengan kebijakan karena menganggap bahasanya aturan-aturan agama itu menghalangi anil masalah terwujudnya berbagai maslahat, atau beranggapan bahasanya hukum agama itu dampaknya adalah berbagai macam kerusakan dan bahaya, atau beranggapan bahasanya hukum-hukum Islam itu adalah jahat terhadap perempuan, dan yang lainnya mimma yuqal, yang dikatakan oleh sebagian orang, fahadza kulluhu, maka ini semua adalah tindakan kejahatan yang besar, dan berkata-kata tentang Allah dan tentang firman Allah dan wahyu Allah dan hukum Allah tanpa ilmu, sehingga ini adalah perkara yang haram yang sangat besar, wa akbaril atham, dan dosa yang paling besar. Wa akbarul atham, dan dosa yang paling besar adalah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-A'raf ayat yang ke-33, dan kalian berkata-kata tentang Allah padahal kalian tidak punya ilmu tentangnya. Kata Ibnul Qayyim, ayat ini Al-A'raf 33 adalah membicarakan tentang urutan dosa dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Ya, maka yang paling berat berdasarkan ayat ini adalah dosa berkata-kata tentang Allah tanpa ilmu. Ayat wal ukhtul muwaffaqa, wa saudariku wanita yang mendapatkan taufik. Pada saat Anda membaca satu ayat dari Al-Quran dan satu hadis dari Rasulullah SAW yang memuat satu arahan khusus untuk perempuan, maka dengarkanlah ayat tersebut dengan penuh perenungan dan dengan penuh ketenangan, wa taqabulin, dan penuh dengan kesiapan untuk menerima dan kelapangan dada. Karena perkataan yang engkau dengarkan adalah perkataan zat yang menciptakanmu dan yang menciptakanmu, wa amadaka, dan memberikan nikmat kepadamu berupa nikmat mendengar, melihat, wal hawasi, dan panca indera, wal kuat, berbagai macam potensi dan berbagai macam nikmat. Dan perbedaan antara firman Allah dan perkataan makhluknya adalah sebagaimana perbedaan antara Allah dengan makhluknya. Oleh karena itu, iyyaka tsumma iyyaka, waspadalah dan waspadalah, jangan sampai ada di dadamu terdapat perasaan tidak nyaman atau bahkan antipati dan tidak respek terhadap arahan-arahan yang diberikan oleh Rabbul Alamin. Dan wahakadza sya'nu, demikian pula sikap yang sama hendaklah kita berikan kepada hadis-hadis Nabi yang sahih, yang betul-betul valid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala wa rabbika, maka maka lanya di sini artinya bukan tidak, namun lanya di sini adalah taukid. Wa rabbika, demi Rabbmu mereka tidaklah betul-betul beriman sampai menjadikanmu hakim dalam semua perkara yang mereka perselisihkan. Dan mereka tidaklah jumpai dalam hati mereka rasa sempit karena keputusan yang engkau berikan, dan mereka pasrah sepasrah-pasrahnya. Wal amal, dan mengamalkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam berarti mengamalkan Al-Qur'an. Karena Allah Jalla wa Ala berfirman tentang Al-Qur'an, wa ma atakum rasulu fakhuduhu. Apa yang diberikan oleh Rasul, yaitu hadis yang disampaikan oleh Rasul, maka ambillah. Dan apa yang dilarang, maka berhentilah. Dan bukti nyata bahasanya mengamalkan hadis adalah mengamalkan Al-Quran, bisa kita simak pada hadis selanjutnya yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Suatu ketika beliau mengatakan, semoga Allah melaknat wanita yang mentato dan yang ditato, yang mencabut alis dan yang mutanam misot, yang mencabut bulu-bulu alisnya, yang mempangkur giginya lil husni, supaya cantik, yang mereka adalah mengubah ciptaan Allah. Maka laknat Ibnu Mas'ud ini kemudian sampai kepada seorang perempuan dari Bani Asad yang namanya Ummu Ya'qub, yang dia adalah seorang hafizah Al-Quran. Maka Ummu Ya'qub datang menemui Ibnu Mas'ud dan mengatakan, telah sampai kepadaku darimu bahwasanya engkau melaknat demikian dan demikian. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, kenapa aku tidak melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perbuatan jelek tersebut itu sudah disinggung dan ada dalam Al-Qur'an. Maka Ummu Ya'qub mengatakan, aku telah membaca Al-Qur'an ma baina lauhaini, apa yang ada di antara dua covernya dari awal sampai akhir. maka aku tidaklah jumpai dalam Al-Quran apa yang kau katakan. Tidak ada pembahasan tentang masalah tato, tentang masalah pangkur gigi, dan seterusnya. Kata Ibnu Mas'ud, jika engkau serius membacanya, engkau akan menjumpainya. Tidakkah engkau membaca firman Allah Ta'ala, wa ma'atakumu rasuluh fakhuduhu, wa manahakum anhu fangtahu. Maka perempuan tersebut mengatakan, betul, kalau itu ada, maka kata Ibnu Mas'ud, fa innahu qad naha anhu. Maka sunnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah melarangnya. Demikian dalam hadis yang ada dalam Sahih Bukhari. Maka di sini terdapat pelajaran yang sangat penting dalam masalah memahami hadis. Bahasanya semua hadis yang berisi satu aturan yang tidak ada dalam Al-Quran, itu pada hakikatnya aturan tersebut ada dalam Al-Quran. Yaitu ada dalam ayat-ayat yang memerintahkan taat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Ta'ala berfirman kepada Ummahatul Mukminin, para istri Nabi, dan ingatlah apa yang dibacakan di rumah kalian berupa ayat-ayat Allah dan hikmah. Yang dimaksud dengan hikmah di sini adalah sunnah yang dinukil dari Nabi yang mulia Sallallahu Wasallamuhu Alaihi. Oleh karena itu, ayatuhal urtul karimal fadilah, wahai saudariku yang mulia dan wanita istimewa, sesungguhnya kebahagiaanmu itu berkaitan erat dengan agama ini dan berkaitan erat dengan komitmen terhadap arahan-arahan agama ini yang merupakan arahan yang penuh dengan kebijaksanaan, dan berkaitan erat dengan mengamalkan sejauh mana kita mengamalkan adab-adab yang mulia, adab-adab yang diajarkan oleh Islam dan bimbingan-bimbingannya yang benar, yang itu semua adalah sumber kemuliaan wanita dan keberuntungannya. Maka jika engkau wahai wanita ingin mencari tentang kecantikan yang hakiki dan perhiasan yang sempurna, maka ketahuilah bahasanya Allah berfirman, walibasu taqwa dhalika khair, pakaian berupa taqwa, ya itulah yang terbaik. Dan Allah Ta'ala berfirman, walikinallaha habba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum, akan tapi Allah jadikan kalian cinta dengan iman, dan Allah jadikan iman itu satu hal yang indah dalam hati kalian. Dan di antara doa yang ma'thur diriatkan oleh Nasa'i dalam sunannya dari Amr bin Yasir, Allahumma zayyina bi zinatil iman, ya Allah, hiasanlah kami dengan hiasan iman. Yaitu yang dimaksudkan sebagaimana di surat Al-Hujurat. Oleh karena itu, maka iman, takwa, dan komitmen dengan syariat Allah, hukum Allah, dan arahan-arahan dari Allah, itulah perhiasan yang hakiki, itulah cantik yang hakiki, itulah bahagia yang hakiki. Wa falahul mar'i, dan itu adalah keberuntungan seseorang yang hakiki di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Ya, demikian yang kita baca, yang kita kaji, yang kita telaah dalam kesempatan pagi hari ini dari kitab Mu'idatun Nisa karya Syekh Abdul Razak Ibn Syekh Al-Alamah Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafizahumullahu ta'ala. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa rada'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.